Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul iman, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala senantiasa menolong kita untuk melaksanakan setiap ketaatan dan setiap kebaikan. Amin. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dan menjaga kita. Amin. Dari segala keburukan dan dari segala kemaksiatan. Terukir dengan sebuah kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi seseorang li ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Tidak ada kemampuan bagi seseorang untuk taat kepada Allah illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau kita menyimak kalimat ini, seperti juga yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang dimaksud la haula la haula, tidak ada daya, itu maknanya adalah li ta'atillah, tidak ada daya untuk taat kepada Allah. Apa itu baca Quran, apa itu sholat, apa itu zikir, apa itu sedekah, apa itu tolabul ilm, atau apa saja berupa ketaatan. La haula, orang tidak punya daya untuk itu. Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kalau disimpulkan, kita bisa baca Quran karena inayah Allah, kita bisa taklim inayah Allah, kita bisa berbuat kebaikan apapun itu bentuknya, bisa bersedekah, bahkan bisa berdoa. Itu li ta'atillah adalah biizni, dengan izin Allah Ta'ala. Maka kalau di dalam pikiran kita melihat konteks ini, setiap kali kita melakukan taat itu dan kita bisa jalankan itu pertolongan Allah, maka yang muncul adalah asyukur. Yang muncul adalah syukur. Karena syukur itu akan mengalihkan, akan membalikkan semua kebaikan itu minallah, dari Allah. Ya, saya bisa menerima sunnah biidznillah, biinayatillah, dengan pertolongan Allah. Enggak ditolong Allah enggak bisa. Ya. Orang yang paling tahu tentang kebenaran pertama kali adalah Abu Thalib. Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang tahu kebenaran. Tahu al-haq. Ya. Laki-laki yang masih muda belia yang dulu bayinya ada di dalam pangkuannya itu. Beliau kenal betul ibu. Masya Allah. Dia tahu persis karakter laki-laki ini. Yang tidak lain beliau adalah Rasulullah SAW. Yang setiap hari, hampir tiap hari itu digandeng oleh Abu Thalib. Hidup bersama dengan Abu Thalib. Satu rumah dengan Abu Thalib. Tahu persis karakter beliau. Dan Abu Thalib sangat mencintai beliau. Ya, nasabnya dekat, jaraknya dekat, ketemu langsung, tahu, kenal asal usulnya, tahu persis kebenaran. Allah tidak menolong. Jenengan saksikan, hatinya jauh dengan Rasulullah SAW. Ya. Allah tidak mengizinkan untuk mendapatkan taufik. Orang yang hidup bersama Nabi, bergandengan tangan dengan Rasulullah, dengan sang pembawa kebenaran. Tapi Allah tidak izinkan. Coba sekarang kita jauh dari Nabi, bukan kerabat beliau menerima. Tekondi ibu. Ibu-ibu tiba-tiba mau pakai jilbab, tiba-tiba mau pakai mukena, tiba-tiba mau pakai jadah, tiba-tiba mau meninggalkan kebid'ahan, tiba-tiba mau menerima sunnah. Ini dari mana ini? Tolong dicamkan baik-baik dan ditempatkan di tempat yang tepat. Hadza minallah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu, itu adalah minallah. Semuanya datang dari Allah. Sehingga kalau ini kita tempatkan dan kita pandang ini pertolongan, bukan semata-mata usaha kita sendiri, kita akan menjadi orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan betapa besarnya rasa syukur itu. Ya, betapa dahsyatnya rasa syukur itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjaga istiqomahnya hati ini untuk senantiasa mencintai kebenaran dan tetap berusaha ada di atas kebenaran tersebut. Makanya doa-doa permintaan pertolongan kepada Allah tidak boleh ditinggalkan. Ya, permohonan untuk selalu memohon kepada Allah kebaikan tidak boleh ditinggalkan. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak. Warzuqna ittiba'ah, berikan kemampuan, berikan kekuatan untuk mengikuti yang benar ini. Ya, wa arinal batilan batilah. Wa arinal batilan batilah. Dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, berikan kemampuan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara doa yang tidak boleh kita tinggalkan, ya, termasuk doa yang tidak boleh kita tinggalkan adalah doa perlindungan. Doa perlindungan. Yakni berlindung dari fitnahnya orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Berlindung kepada Allah dari apa? Fitnahnya orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Itu tidak boleh ditinggal doa ini. Mengingat saat ini negeri kita ini betul-betul mulai gila. Mulai sakit jiwa. Ya. Yang membuat aturan-aturan itu mulai sakit jiwa. Dan betul-betul gila. Ya. Ya, contoh mudah-mudahan ini tidak benar ya, mudah-mudahan tidak. Kalau benar betul-betul gila memang. Saya tadi malam itu ngaji di Malang sana. Terus cerita, di satu desa di Malang itu ada pesta sonhorek. Nah, lurahnya menyarankan rumah yang paling dekat dengan son itu, yang merasa terganggu, yang mungkin badannya merasa gak enak atau ada anak kecil, disuruh pindah dulu. Disuruh pindah. Kalau memang itu benar, negori iki wis gendeng. Itu loh. Kalau memang benar loh ya, maka kita katakan ini sudah gila. Sudah gak waras. Ya. Dan fenomena-fenomena yang kita saksikan ya, yang lewat di kampung, gapuranya dibongkar, temboknya dirobohkan, pagar di bongkar gara-gara untuk lewat sonorak ini. Iki negara ini gendeng. Wis gak waras. Sudah nunggu kehancuran aja ini. Negara-negara kriminal ini. Ya, na'udzubillah min syaitanik. Maka doa ini tidak boleh ditinggalkan. Doa ini tidak boleh ditinggalkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita suatu doa, yang mana doa itu dipakai oleh para nabi, para rasul. Ya, dipakai oleh para nabi, para rasul agar kita berlindung dari fitnahnya orang-orang kafir, orang-orang zalim. Di antaranya kita baca surat Al-Mumtahanah. Ya. Surat Al-Mumtahanah. Di surat 60 ayat 5. Ya, surat 60 ayat 5. Ya, kita lihat di situ apa bunyi doanya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa ighfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tuh, Allah mengajarkan kepada kita berdoa. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami. Nah, tuh, nih. Ya, janganlah Engkau jadikan kami sebagai apa? Sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Doa ini harus terus dibaca. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Kemudian doa yang sama, yang serupa. Doa yang serupa di dalam surat Yunus. Ini minta tolong saya dibaca dengan kuat doanya ini. Yang kuat doanya ini. Karena kita sekarang hanya bersandar kepada Allah semata. Kita hanya bersandar kepada Allah semata. Ya, di dalam surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 85 dan 86, surat 10 ayat 85 86, di situ ada doa di akhir ayat 85. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dzalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Nah, kemudian ayat 86, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Sing kuat nih maca doa ini. Ya, setiap habis sholat sunnah, sisipkan doa ini. Saat kita membaca ayat ini, kita bayangkan kedoliman-kedoliman yang sedang dipamerkan di luar kita ini. Saat membaca doa ini, pikiran kita membayangkan segala macam bentuk kedzaliman yang sedang ditampilkan dengan penuh kebanggaannya. Dengan penuh kebanggaannya. Ya. Itu fakta di lapangan itu. Saya bisa bayangkan tuh kalau betul-betul sah halal tuh, masya Allah, nggak bisa bayangin saya. Kapan hari di belakang rumah saya itu ada tes, ya, ngetes itu sonor gitu. Baru disetel ngung itu loh, ngung itu. Itu kaca itu gemeter semua itu. Padahal itu 100 meter dari rumah saya, 100 meter. Jadi di lapangan Sumput, pojok barat dekat balai desa sana, saya kan agak ke timur. Saya lapangan paling timur, cuma selatannya jalan itu, saya seberangnya jalan. Itu pengaruh. Itu baru tes. Nah, di setel kayak apa nih? Pelapon itu horor semua. Loh, gini kok katanya gak mengganggu itu dari mana? Makanya saya kaget tadi malam waktu ngaji di Malang, itu di sana malah lurahnya anu penduduk yang dekat dengan con itu disuruh pindah dulu. Nah, ini gila lurahnya ini. Gak waras tenan. Con betul-betul sakit saya bilang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan itu terjadi, Pak, ya. Terjadi di sekitar kita nanti. Maka kita minta tolong sama Allah. Ya, minta tolong supaya Allah berikan taufik hidayah masyarakat kita, terutama pemimpin-pemimpin kita. Amin. Makanya setiap doa-doa yang ijabah di pertigaan malam waktu sujud itu libatkan doa ini. Allahumma rsidi umaro'ana. Ya Allah, beri petunjuk pada pemimpin kami. Karena banyak yang keliru soalnya. Banyak nyimpang soalnya. Itu doa. Allahumma rsidi, Allahumma hdi. Boleh. Umaro'ana. Beri petunjuk pada pemimpin-pemimpin kami. Biar hatinya terbuka. Biar hatinya cemerlang. Biar pikirannya jernih. Ya, itu doa yang pertama yang terus dipanjatkan bersamaan dengan doa kepada keluarga di waktu-waktu ijabah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa ini. Jadi setelah kita doa minta diberi kebaikan, yang kedua apa? Minta dilindungi dari keburukan, kebrutalan orang-orang yang brutal. Longsong dulu, gandengannya mesti mabuk. Ya, sama dengan tayangan orkes-orkes yang ditampilkan yang di mabuk. Pertanyaannya cuma satu aja. Kising bener, kising salah nih, gitu loh. Ikut DCI. Kok sudah dicampur aduk gagaruan, sih membicarakan malah dihakimi. Yang dilaporkan malah dibelakan, ini terjadi sekarang ini. Sing lapor ini sudah terdakwa sekarang itu. Dihujat nanti itu. Dihabisin itu di... Ada makhluk namanya netizen, siapa itu namanya? Iku makhluk tokondi gue. Itu punya pengaruh itu. Ya, Masya Allah. Kita punya Allah, makanya kita punya Allah, libatkan Allah. Dia yang tidak bisa terbendung, dia yang tidak bisa dibeli, dia enggak bisa, dia yang maha adil, dia yang paling tahu persis yang benar itu benar. Kalau manusia wis ndelok keadaan tok wani. Dai ustaz-ustaz, para penceramah sudah beda lagi dengan dulu. Al-haq itu sudah diasingkan. Makanya teman-teman yang kenal-kenal para dai-dai di organisasi-organisasi, ustaz, bunyi saya bilang. Ya. Makanya dakwah ilallah. Ya, berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini Ibu tolong dipanjatkan. Doa kebaikan, ya, doa permohonan hidayah kepada para pemimpin. Kasih hidayah oleh Allah. Yang kedua, minta dilindungi dari fitnah. Jangan sampai kita menjadi sasaran fitnahnya orang-orang zalim. Ini surat Yunus dibaca. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina zalamu atau la taj'alna fitnatan lil qaumid zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini lebih lengkap lagi di dalam surat Yunus ayat 85 dan 86. Nah, setelah itu serahkan kepada Allah. Wa 'alallahi wa 'alaika tawakkalna. Dan kepada Engkau ya Allah kami serahkan urusan ini. Dah, nanti biar Allah yang berbuat. Kalau Allah yang berbuat pasti tepat dan pasti baik. Amin. Makanya doa ini dikuatkan dan baca Qur'annya juga harus di kuatkan, ibadahnya juga harus dikuatkan. Baik Ibu, menindaklanjuti pembahasan lanjutan syarah kitab Arba'in Nawawi hadis 18 kemarin, kita masuk pembahasan 8 langkah untuk mencapai qalbun salim, kesucian hati. 8 langkah menggapai kesucian hati. Perlu kita sadari sesadar-sadarnya. Ya, perlu kita sadari sesadar-sadarnya bahwa kesucian hati, kolbun salim, itu merupakan penentu. Ya, kolbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, merupakan penentu. As-salamah was-sa'adah fi hayataini. Ya, menjadi penentu bagi keselamatan dan kebahagiaan dalam dua kehidupan. Qalbun salim merupakan penentu, kunci dasar untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. As-salama wa sa'adah fi hayataini, dalam dua kehidupan. Nah, dalam dua kehidupan itu apa? Ai hayatu fid dunya al-awwal, adalah kehidupan di dunia. Untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan kehidupan dunia adalah qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang selamat. Ya. Hati yang selamat ai maknanya salim minasyirik. Ai minas syirik. Hatinya bersih dari kesyirikan. Kalau hati sudah bersih dari syirik, lalu dia bersandar al-i'timad alallahi wahdah. Lalu hidupnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah, bergantung dan berharap kepada Allah. Itu kekuatan yang sangat amat dahsyat. Ketentraman, rasa aman itu akan diraih. Saya ulangi. Ketentraman, rasa aman akan diraih. Kapan rasa aman dan rasa tentram itu diraih? Saat orang sudah mampu menyandarkan hidupnya dan bergantung serta yakin kepada Allah. Dah, itu kuncinya, Ibu. Konsep di situ. Masya Allah. Kapan hari kita ngadakan kajian di Masjid Al-Hikmah Surabaya. Kita kalau bahasanya takmir itu sok terapi katanya. Jadi pagi ini jamaah di sok terapi. Habis pengajian beberapa jamaah datang, termasuk ada mantan Pak Camat. Itu cerita beliau. Materi hari ini khusus untuk saya katanya. Katanya Pak mantan Camat. Terus ada lagi kepala kantor juga begitu. Materi hari ini khusus untuk saya katanya. Jadi masing-masing mengatakan materi itu khusus untuk dirinya. Katanya disambleki gitu. Iya, benar sekali. Benar sekali. Sekarang Ibu, kalau ada kisah begini ya, ngapunten. Suami camat, istri guru. Suaminya camat, istrinya guru atau kepala guru. Suami punya power untuk memimpin, istri punya power untuk memimpin. Hidup jadi satu, kira-kira pripun? Dalam? Bu? Pribun, Pak? Nah, hampir tiap hari cekcok. Karena pola kepemimpinannya beda. Situ ngasur masyarakat, situ ngatur siswa. Jiwa kepemimpinannya mendominasi kedua belah pihak niki. Sehingga cara pandang itu hampir setiap masalah enggak patuk, enggak matuk, Pak. Enggak matuk. Pun nek wis kondisi kayak gini ini, lalu kita ceramah di tengah-tengah, kita berharap rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Nyantol materinya tadi ini? Bu? Nyantol? Nyambung? Bisa dipraktekkan di rumah? Halo? Coba bayangkan, bagaimana bisa tenang tiap punya ide enggak gaduh, selalu cekcok, selalu berbeda, itu kuat sekali, Pak. Kuat sekali. Masya Allah. Nah, akhirnya timbul, mungkin enggak Quran bisa memberikan solusi. Kak, sudah pernah saya sampaikan ya, seberat apapun masalah itu ketika ditaruh di atas ilmu akan selesai. Seberat apapun masalah ketika ditempatkan di tengah ilmu akan selesai. Itu yang namanya cekcok tiap hari, selalu banyak pertentangan, selalu sering keliru, apa? Beda pandang. Ya. Selalu beda pandang. Selalu beda pandang. Apa mungkin itu bisa rukun? Apa mungkin bisa mendapatkan sakinah? Wong cekcok, benturan, perbedaan pendapat terus tiap hari. Ya, maka dijawab sangat mungkin dengan satu kata. Insyaallah, dengan satu kata. Apa itu? Ngalah. Sederhana apa berat? Kalimat ini loh. Kalimat ini loh, Bu. Ngalah. Kalimatnya itu kok sederhana banget kok. Sampai itu udah gampang. Ngalah. Nah, persoalannya sing gelem sapa? X Pak Camat tadi cerita. Lawang bendina tukaran Ustaz, akhirnya kulo nggih pegel. Nek ngene terus iki ya apa urip iki? Di ujung rumah tangga ini, di ujung usia iso pecah rumah tangga ini. Akhirnya Pak Camat memutuskan, wis hari ini saya tak ngalah. Oh, wabot Ustaz. Kenapa? Karena biasanya saya penentu. Biasanya penentu hari itu ditentukan. Coba bayangkan, subhanallah. Hari pertama saya coba ngalah, itu berat, pahit, sakit. Saya terasa rindah, saya terasa rendah, saya terjatuh, jatuh. Besoknya lagi terulang masalah. Aku nek gak ngalah mesti rame, nek gak ngalah mesti perang, gak rame mesti tukaran. Hari itu saya coba lagi, ngalah lagi. Tanpa sadar terus terbiasa, walaupun itu sakit, walaupun itu menyiksa. Allah kasih petunjuk melalui kajian itu. Allah kasih petunjuk melalui, alhamdulillah sekarang beliau ngaji sunnah. Alhamdulillah beliau sudah ngaji sunnah. Dan membawa PR tadi. Gak kerasa Ustaz, pas tengok-tengok itu kan mbak nangis loh nih. Nangis kok, cik awak kurang kayak kalah-kalah. Ikut camat, Pak. Nangis perasaan. Saya bilang, lawan sampean masa Ali yang terkuat. Musuh Ali ya. Dedel duel sampean. Nah, akhirnya napa dengan duduk setelah ngaji itu, iya kok sabar. Katanya itu tenang. Apa ini sing tenang? Wong koyo ngene babak belur. Ya apa le tenang? Wong kene kaya hancur, saya terhina. Akhirnya mikir, ternyata dengan saya ngalah itu tentram memang. Enggak ono sing rame. Rame ku gara-gara kalau sing gelem. Tuh, sakinah itu tenang itu dapat diperoleh dengan satu kata, ngalah. Coba mari tukaran del sampean lereno, lah langsung sirep untuk karan kowe. Betul apa ndak? Betul. Langsung sirep, Pak. Kenapa? Karena enggak ngladeni. Yang satu diem. Tenang. Apa sih sakinah itu? Dalam tenang. Wis aja tukaran ae. Berarti konsepnya apa? Meneng. Begitu gak diladeni tenang, walaupun hatinya bergemuruh, tapi tonggone kan delok tenang. Oh, wis tenang kan gitu kan. Coba habis denger tiba-tiba satu ngalah, tonggone komentar apa? Tetangganya komentar apa? Oh, wis tenang wis, wis mari wis koyoke. Padahal belum selesai. Pun panjenengan ibu bapak ya, kalau diem ngalah hanya emosional itu terhina kita. Kalau kita diem sekedar untuk ngalah emosional, kita seakan-akan terhina. Karena ajine dadi wong lanang, karena ajine dadi wong wedok, masuk wong urip digawe tinggu napa bu? Ngalah-ngalahan. Masuk gak tahu menang sekali waktu. Ya? Kayaknya walang-alang. Tapi kalau tadi sudah saya sampaikan, diam kita, ngalah kita, meneng kita, lalu kita tahan emosi itu, kita cegah lisan kita dari perkataan yang keras, kita tahan lisan kita dari perkataan yang buruk, untuk apa? Lillahi. Saya diem itu karena Nabi menyuruh diem kalau gak bisa bicara baik. Betul apa tidak? Saya diem itu karena Allah perintahkan waqulu linnasi husnan. Berkatalah kamu kepada manusia dengan ucapan yang baik. Hatta idza jadala lil kafir. Sampai ketika orang mukmin berdebat dengan orang kafir. Debat dengan orang kafir. Waqulu linnasi husnan. Allah berfirman, berkatalah dengan perkataan yang lebih. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang itu, debat dengan orang kafir. Loh, ini istri suami, ini muslim. Mana yang lebih berat untuk diberikan perkataan yang baik? Mana, Pak? Ibu? Orang kafir atau suami? Pasangan hidup. Ayo bapak-bapaknya. Orang kafir apa istri? Istri. Lebih berhak untuk disuguhi perkataan yang baik. Orang kafir saja saat kita debat itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang menjadikan ini mampu, yang tak ciptakan ex mantan apa tadi Pak Camat itu, setelah ngaji sunnah itu. Eh, sakit sekarang miramis, nak keping ngamuk ngamuk omah, jadi mana? Jadi bapak diringkas mana? Saat ni kimpun, alhamdulillah Ustaz, betul-betul perjuangan hari pertama ni ku tersiksa sesek dodo kulo ni, tak gebres ku ya bojoku, tak senggrang ku biasa yo nangis. Gue neng-nengan niku angel Ustaz jarin. Yo saulan niku meneng tapi atine durung meneng. Ngoten niku tambah menyakitkan ngoten. Wis timbangane ngono aku tak ngalahir terus, nanti dikalah sesuk longgar atine, Pak. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi, Al-hilmu bitahallum. Al-hilmu bitahallum. Sifat lembut itu bisa diraih dari pembiasaan. Sifat lembut bisa diraih dari apa? Pembiasaan. Itu Nabi yang menyuruh. Al-hilmu bitahallum. Sifat lembut bisa diraih dengan membiasakan bersikap lembut, dilatih. Dan memang hari-hari pertama niku yo panas kabeh. Oh jenenge latihan. Padha kula biasa men gak tau mlayu terus mlayu, jangankan 1 kilo, Pak. Nggih mboten? Nggih. 100 meter ngoten wis rukuke ping 10. Mbak titik rukuk, mbak titik rukuk. Ya. Nah, itu. Lah itu bisa dilakukan. Kenapa? Iman kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Nih, kebersihan jiwa itu di situ. Kebersihan jiwa di situ. Makanya jiwanya bersih, jiwanya jernih, akan berpikir jernih pula. Berpikir jernih itu mengupayakan adanya masalih, maslahat. Sing dipikir iku manfaat maslahat. Bukan kepuasan hati. Maslahat. Dan Masya Allah. Akhirnya saat ini bilang enteng. Beliaunya bilang enteng. Kenapa? Karena aku berharap. Bukankah Nabi SAW menyebutkan, bukankah Nabi SAW menyebutkan, barang siapa man kadoma ghaidhahu wa huwa yaqdiru alaih, barang siapa yang mampu menelan marahnya, barang siapa yang mampu menahan marah sementara dia mampu untuk melampiaskannya. Sakit bayang nih. Ibu bisa merenungkan sejenak saja, ibu bayangkan ketika marah dimpet niku potrete pripun. Itu linga keluar asap itu. Gitu? Ngempet itu bukan pekerjaan yang mudah. Marah itu panas ke jiwa niku, ditelan, bayangin. Maka orang yang beriman, yang mengharap tadi apa yang dijanjikan Allah, bersandar kepada Allah, diserahkan sepenuhnya kepada Allah, ingat dengan hadis ini, apa kata Nabi? Barang siapa yang menelan marahnya, menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, kelak dia dipanggil di hadapan seluruh makhluknya. Dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk Allah. Untuk apa? Disuruh memilih bidadari yang dia inginkan. Oh. Makanya bapak-bapak, pokoknya kalau tukar wis ojo gambarno pojok, gambarno itu dari maun. Wis jarno iki cek ditinggal kok ning akhirat. Ngeten, nek sampean kok mikir ngene enteng. Wis gak apa-apa muring-muringo ana widodari sing ngenteni aku kok enteng sampean ngono. Wis ngamuk-ngamuk, oh, tutuk-tutukno ya. Iki jenenge ngancam nek kalimatnya ten. Ya Allah, betul saestu, Pak. Makanya ada yang diharapkan. Makanya dijamin oleh Allah. Mana jaminannya itu? Coba disimak surat 6 ayat 82. Surat 6 ayat 82 dijamin oleh Allah rasa aman tuh kan. Surat 6 ayat pinten Bunda? 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Tuh. Kalau kita nanti membawa ayat ini merupakan al-wa'ad, janji dari Allah. apa yang dijanjikan Allah, orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Maka mereka diberikan rasa aman oleh Allah. Diberikan rasa. Makanya orang yang emosi kemudian ngalah, ngempet emosinya, itu faktor yang mendasar itu imannya. Imannya, Pak. Yang tadi saya sampaikan, begitu juga ada yang kepala kantor juga begitu cerita itu. Ini awal-awal itu memang bau berat. Gimana awak iki wis biasa mimpin kemudian dipimpin. Si mimpin kadek sing dibelanjani. Sing gare bulet kaya susur lak niku. Sing mimpin iku justru sing di wong sing dibelanjani, ngoten lho. Artinya dia itu kan dalam kekuasaan mestinya kan. Istri itu dalam kekuasaan suami, tapi kenyataannya itu di alam raya ini. Nek kadek situk ngadek, kadek nduting mengkerik saya sebuah pun. Puting beliung sok nyingkre, Pak. Puting beliung ini sok dipilih. Sono horek man paling kocok-kocok plafon sing horek. Nek kenek niki sing kadek nduting ngomong niku, Masya Allah. Pembuluh darah niku pecah. Detak jantung tidak normal, peredaran darah corat marit. Nggih mboten, Pak. Iya, pembuluh darah pecah. Loh, Masya Allah. Makanya banyak mendengarkan taklim, cek lembut hati ini. Sakinah itu di situ. Jadi namanya sakinah sa'ada salama itu bukan tanpa perjuangan. Bukan tanpa perjuangan. Pun, tukaran ngomong gena-gena mbek banter niku enak pundi? Kula takon isin, enak pun. Ya takon enake lho ya. Tukaran ngomong keras ambek banter, ambek ngomong gena-gena niku enak pundi? Aku takon enake. Enak pundi? Enak ban banter, enak keras. Karena puas, lega, Pak. Wis, Mbak, wis tak celuwah tu lega aku. Lungguh sampean Pak wis mengki tak jak lungguh bojoku. Tak ngomong wis gasok ambekan deh. Dadi ndelok sing lanang kesesekan iku seneng. Ya Allah. Ayo belajar, belajar. Belajar memperbaiki diri. Belajar memperbaiki diri. Saya ngomong begini ya belajar. Di rumah. Alhamdulillah anak-anak niku mboten nanti pireng wong tukaran ning omah niku. Lah wis tukaran dengan istri itu belajar untuk menggunakan bahasa-bahasa yang layak didengar gitu. Karena didengar anak-anak. Ya, didengar anak-anak. Dilihat anak-anak. Dan setelahnya itu memiliki pengaruh ke pikiran anak-anak. Ya, sehingga nanti ketika anak-anak ada masalah, mungkin dengan keluarganya kita bisa ngomong dan bisa mengarahkan. Tapi kalau kita hari ini kita gagal, terus apa yang kita akan berikan pada anak? Pengalaman apa yang akan kita berikan? Coba ketika sampean gak gelem ngalah, terus sampean diwaduli anak tukaran, terus sampean bilang, wis ngalah wae anak. Oh, sampean dhewe gak ngalah men. Lho ya ora? Sampeyan kate ngomong apa coba? Nek anak sampeyan tukaran ambek bojone, sampeyan ngomong apa coba? Ya. Satu misal, lah iku mung ya apa iku critane iku mang ambek bojomu. Ya wis tak wangi meneng ae. Coba kalau jenengan tipenya bukan orang yang suka ngalah. Anak jenengan ngalah itu Anda betulkan apa enggak? Hah? Kalau Anda tipenya menjadi pemenang dan tidak mau ngalah, tipe jenengan, terus begitu ngeliat putra nih jenengan tukaran sama keluarganya, tengkar, lalu dia ngalah, terus jenengan tanya, lah iku mang ya apa ceritanya iku mang? Wis tak jarno, kok aku tak wangi ngalah. Jenengan komentar apa kira-kira? Kok niku goblok ngono. Lah pokok ngalah iku. Wong gak kena ngalah. Ngalahan. Nek aku yo gak ngono, wani nono ngono iku. Cek gak tu? Tuman. Kamu mau dihina, kamu diejek, kamu direndahkan, kan itu akhirnya kan yang muncul. Ya, atau anak kita yang masih SMP dengan SMA tengkar. Terus satu diam, "Lho kok leren apa kamu?" Wes jare ibu, "Ojo gelem lawanan Masmu." Ngono. Apa begitu cara Anda? Apa begitu cara Anda untuk mencari kehormatan? Dalam? Apa begitu cara kita membangun rumah tangga yang baik? Tidak kan? Ketika yang sama ngotot kita bilang, ayo salah situ ngalah, atau pada ngotot ayo ngunu nak, ojo gelem. Coba Anda renungkan ibu, jenengan renungkan ini. Pun itu semuanya bersumber dari kolbun salim. Pengaruh tauhid itu luas, Pak. Pengaruh akidah itu dalam kandungannya ini. Makanya wonten ngene surat Al-An'am ini, lahumul am. Mereka diberi rasa aman. Kenapa kok mereka memiliki rasa aman? La yakhafuna wa la yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak punya rasa khawatir. Apa yang dikorbankan dari rasa marah itu, dia yakin gak ada yang sia-sia. Kenapa mereka mau mengalah dengan mengorbankan perasaan tadi itu? Karena ada sesuatu yang diharapkan untuk bisa diperoleh, nikmatnya batin. Tumak ninanya hati, tentramnya jiwa. Dengan apa? Ingin mendapatkan mahkota kesabaran. Aku ingin mendapatkan penghargaan sebagai orang yang sabar. Lain. Insyaallah. Ini kenikmatan batin ini. Tumak ninahnya itu di situ. Tentremnya itu di situ. Dan itu sulit ditulis dengan kalimat, kan ini urusan batin. Dia ingin marah, ingin balas omongan, kepingin, cuma diempet kenapa? Rasa takutnya kepada Allah. Saya tidak akan mengotori lisan saya dengan ucapan yang batil. Kenapa? Sudah saya cuci dengan air wudhu. Saya sudah cuci dengan doa-doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawabina. Tuh, tak cuci dengan, masa tak kotori lagi? Masa tak nudahi lagi? Imannya itu yang menjadikan tentrem. Nah, ngeten kadang-kadang tonggone mbek koncone sing goncang. Sama ini ku kemenangan mbak no. Aku di bojomu ini ya gak tahan. Ikulah awakmu. Makanya kadang-kadang ada teman itu bahasanya mengagumkan, bahasanya itu takjub kepada kita, padahal itu racun aslinya. Awas hati-hati loh bu. Sama kok kuat bu, ini aku gak kuat, itu racun itu. Sama kok kuat bu, sama ini hebat termasuk. Ini aku, nah itu loh. Itu racun itu. Kita meracuni. Jelas ini? Sampean ku kuat hebat termasuk. Arang lho wong edok kok sampean ngeten. Aku gak kuat nek dikono-no. Tak lawan, Bu. Nah, itu kan motivasi. itu bahasa tazkiyah. Ini bahasa fikih namanya apa Bu? Provokator. Makanya nilai-nilai keimanan itu dalam sangkut pautnya itu. Dalam banget. Sama bertetangga. Coba tonggo itu saenake dhewe. Nek buat sampah nang omahe awake dhewe padahal padha duwe timboe. Niku yo ono lho, Pak. Saya dicurati banget ini kayak nopo apa? Wis sampean meneng mawon. Enak sampean jare ngono. Lah terus aku lha opo ngono. Dibuat sampah itu ning kula, Bah. Ya gak apa-apa, gak dibuat nang bali sampean ngono. Enggih, tapi tong kula dadi bok ya gak apa-apa, sing gak melok buah ngono. Tapi akhirnya sing tong sampah niku sing buat sampah niku curiga kula sing bae. Wong dicurigai sing penting gak nglakoni. Wis gak iso, Bah. Ya buat deke njoblak ya wis ngono. Terus tak kandani, wong timba kula niku lebok bendino. Iki ni wong niku sing buak menang. Terus sampean mboten kandani, mun kersane ngono. Sing penting tonggo niki apik ngene. Hah, sampean kesuwen jare. Lah wong timba ku sing disene kok sampean sing gak trimo iki lho. Wong sing man, sampean kok betah lho. Coba kalau bukan karena harapan yang sesuatu yang dijanjikan Allah, apalagi ya kita enggak ditolong oleh, enggak bisa yang seperti ini. Ya. Di sisi yang lain kita disuruh memuliakan tetangga. Di mana tetangga itu apa? Di sisi yang lain kita disuruh sabar atas gangguannya. Di sisi yang lain kita dituntut memuliakannya. Di sisi yang lain dia butuh bantuan kita. Bantu wong sing mendolimi kita rasane piye? Halo. Menyantuni orang yang buat buruk pada kita. Ini taruhannya apa, Bu? Taruhannya apa ini? Iman. Ati kula mbek sampean kanu sing ditolek ning akhirat jebol sudah. Jebol sudah. Makanya orang yang tidak baik yang Allah pertemuan kepada kita itu ujian. Orang yang akhlaknya tidak baik yang Allah pertemukan dengan kita itu ujian. Terkadang dengan adanya sifat yang tidak baik ini kita ketularan dengan perbuatan yang tidak baik pula, cuma bentuknya beda. Loh, ngaten. Cuma bentuknya beda. Apa bentuknya? Kalau tetangga kita itu sak geleme dhewe buat sampah, lah kita sak geleme dhewe ngrasani, ngono. Tonggo kuwi lho, ngono kok akhire. Halo? Pun dikunci kata itu. Qalbun salim kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Maka upaya untuk membersihkan wajib bagi setiap muslim. Pun langkah pertama adalah doa, sudah kita bahas. Langkah yang kedua, agar Allah memberikan hati yang bersih kepada kita, agar Allah menghadiahkan qalbun salim kepada kita. Yang kedua apa? An yulazima talabul ilm. Melazimi talabul ilm. Mencari ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu yang bermanfaat. Pun apa korelasinya, hubungannya ilmu dengan hati yang bersih, apa hubungannya? Pertama, hubungan antara ilmu yang bermanfaat dengan hati yang bersih adalah ilmu yang bermanfaat akan melahirkan khasyatullah. Ilmu yang bermanfaat melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat melahirkan khasyatullah, rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Surat 35 ayat 28. Ya, surat 35 ayat 28. Sampun kepanggih? Wa minan nasi wat tawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Bun, berarti kan kalimat yang dijadikan dalil itu kalimat pertengahan deh. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Artinya yang dimaksud al-ulama, al-ulama alladzina yakhshawnallah. Ulama itu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Bun, perhatikan. Ini kok runtut soal ini, Pak, ini. Tadi poin yang pertama tadi apa? Di bab yang kedua ini, apa hubungannya antara ilmu dengan apa, Bu? Rasa takut. Apa hubungannya thalabul ilmu dengan rasa hati yang bersih? Maaf, nggih. Hubungan antara ilmu dengan hati yang bersih adalah ilmu yang bermanfaat melahirkan rasa takut kepada Allah. Nah, sekarang apa masalahnya rasa takut dengan hati yang bersih? Rasa takut kepada Allah itu pengendali. Rasa takut kepada Allah itu pengendali. Dorongan dan keinginan dari berbuat dosa. Yang mengendalikan seseorang dari perbuatan buruk, yang mengendalikan seseorang dari perbuatan tercela, itu adalah rasa takutnya. Kalau ada suami punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin suami itu mengeluarkan kata-kata buruk kepada istrinya. Tidak mungkin, sudah. Tidak mungkin suami yang punya rasa takut kepada Allah itu menelantarkan istrinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin suami yang punya rasa takut kepada azab berani menyia-nyiakan dan menyiksa, mendolimi istrinya. Tidak mungkin. Sebaliknya, istri yang punya rasa takut kepada Allah, ya, tidak mungkin dia kufur kepada suami. Tidak mungkin. Rasa takutnya itu mengendalikan. Suami yang takut kepada Allah, ya, bukan takut pada istri, bukan, beda. Kalau suami takut kepada istri itu seperti tikus takut sama kucing. Tikus itu kalem, lembut, kalau kucing di rumah. ya, sopan, pelan-pelan gitu. Ya, kalau kita ingat masa kecil kita dengan film Tommy Jerry. Allah, enggak, ini takut kepada Allah. Coba jenengan lihat. Maka kalau ada suami mendolimi istri, suami menyakiti istri, suami menghina istri, menelantarkan istri, itu sudah jawaban hilangnya rasa takut kepada Allah. Walaupun dia ahli Quran, walaupun dia ahli tahajud, dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut itu pengen. Ini sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dikatakan Nabi. Salah satu doa beliau, Allahumma qasim lana. Ini salah satu doa beliau. Allahumma qasim lana min khasyatika. Ini saya nukil, jenengan nanti ketik di rumah. Keluar doa itu dengan sempurna nanti. Di kitab Rawahu Google. Saya mintik itu nanti. Tak kasih bocorannya doa awal yang sempurna panjang, karena doa ini panjang dan bagus, Pak. Bagus doa ini. Allahumma qasim lana. Allahumma qasim lana. Ya Allah, anugerahkan kepadaku. Iya. Min khasyatika, rasa takut kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku apa? Rasa takut kepadamu. Allahumma qasim qaf. Allahumma aqsim, tulisannya begitu ya. Allahumma qasim lana min khasyatika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ma tahulu, ma tahulu, yang akan menjadi penghalang. Ma tahulu, yang akan menjadi apa? Penghalang. Bainana wa baina ma'asik, antara diriku dan maksiat kepadamu. Ya Allah, ini buasat sekali, Pak, rasa takut itu, Pak. Yang akan menjadi penghalang bainana wa baina ma'asik, yang akan menjadi penghalang bainana, antara aku wa baina ma'asik, dan antara maksiat kepadamu. Jadi yang menghalangi orang maksiat tadi apa? Kenapa, Ibu? Rasa takutnya. Makanya Nabi minta diberi rasa takut. Allahumma qasim lana min khasyatik, ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ma tahulu, apa tadi? Yang akan menjadi penghalang. Jangan salah catat dong, nggih. Ma tahulu artinya yang akan menjadi penghalang bainana, antara aku wa baina ma'asik, dan antara maksiat kepadamu. Jadi nek disingkat, nek diringkas, ya Allah, berikan aku rasa takut kepadamu, dengan rasa takut ini menjadi penghalang diriku untuk bermaksiat. Dadi sing ngalang-alangi wong niku maksiat niku rasa wedi ning Gusti Allah. Mangkane kok lahir sosok yang namanya Abu Bakar. Tuh, semakin tinggi rasa takutnya, semakin dahsyat kekuatannya menjaga dari perbuatan yang enggak baik. Rasa takut itu. Noten, niku nampun menyatu jadi satu, dimanapun panjenengan akan aman. Aman dari mak? Sihat. Masih ingat laki-laki yang dimuliakan Allah di hari kiamat? Laki-laki yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat? Salah satunya apa? Seorang laki-laki ketika sendirian, lalu didatangi seorang wanita cantik, berharta, berkedudukan untuk diajak zina, laki-laki itu menjawab, inni akhafullah. Ya, aku tidak mau melakukan maksiat, gak ada siapapun, gak ada, tapi aku takut kepada tuh, masya Allah ibu. Ini yang menjadi materi khusus sebenarnya untuk menata dan memperbaiki negeri yang sudah rusak ini. Materi akidah, materi tentang akidah. Makanya ibu-ibu ajak teman-teman kita yang belum ngaji, ya, ajak teman-teman kita yang belum ngaji, kerabat-kerabat yang belum ngaji, nah, ajak pelan-pelan. Karena dengan cara itulah kita memperbaiki kerusakan yang ada. Dengan cara itu sudah, gak ada lagi cara lain. Ilmu. Apa bu? Ilmu. Sampun ya. Itu kenapa kita butuh melazimi tolabul ilm. Sampai tinggali Abu Bakar nih, Gus. Dari segala pernik-periknya betul-betul menjadi pengekang. Rasa takutnya kepada Allah itu yang mengekang dirinya. Sampai pernah makan barang haram yang dibawakan oleh pembantunya itu, hasil nyowok. Hasil apa? Nyowok. Jadi budaknya itu kalau di kampungnya itu dianggap orang pintar gitu loh. Akhirnya dikongkong nyowok uang. Lah nyowok yang dilakukan itu dengan cara yang musyrik. Akhirnya dapat dikasih makanan kalau habis nyowok itu. Akhirnya dibawa pulang ke rumah Abu Bakar, dimakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kan gak ngerti kalau itu hasil nyowok tadi itu. Begitu diberitahu langsung dimuntahkan oleh Abu Bakar. Padahal baru satu gigitan, Pak. Satu gigitan. Tuju suwo kok itu gini, tenggorokan ini. Sampai muntah akhirnya. Sampai muntah. Lalu Abu Bakar berkata, aku akan tetap mengeluarkan makanan ini, sekalipun nanti rohku keluar bersamanya. Saking napa ini? Saking rasa wedi ning Gusti Allah ini. Lalu Abu Bakar mengatakan, kenapa kok dia lakukan sampai seperti itu? Karena dengan hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang daging itu tumbuh dari yang haram kecuali neraka tempat yang paling mulia. Dan aku tidak mau di dalam tubuhku itu ada daging tumbuh dari yang haram. Itu keyakinan. Kembali lagi, akidah. Insyaallah ini. Baik ibu, ini langkah yang kedua agar kita diberikan hati yang bersih oleh Allah, diberikan hati yang selamat adalah dengan melazimi thalabul ilm. Apa alasannya tadi yang pertama? Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Sedangkan rasa takut kepada Allah menjadi penghalang terhadap perbuatan maksiat. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, ilmu yang bermanfaat akan menumbuhkan ilmu yang bermanfaat akan memberikan kehidupan bagi hati. Ilmu yang bermanfaat memberikan kehidupan bagi hati. Nah, hati yang hidup adalah hati yang selalu mendahulukan perkara-perkara yang bermaslahat. Hati yang hidup adalah hati yang selalu mendahulukan perkara-perkara yang manfaat, perkara-perkara yang maslahat, dan meninggalkan sesuatu yang mudharat. Hati yang hidup akan mendahulukan perkara-perkara yang maslahat, yang manfaat, dan meninggalkan yang mudarat atau mafsadat atau yang merusak. Allah berfirman surat 42 ayat 52, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Surat berapa tadi Bu? 42 ayat 52. Silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Qur'an dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Di awal ayat Allah sebutkan, Allah menyebutkan Al-Quran dengan kata ruh. Di awal ayat Allah menyebutkan Al-Quran dengan kata ruh. Apa itu ruh, Ibu? Berkata Syekh Nasir As-Sa'di, hadal Qur'anul Karim, Al-Quran yang mulia ini, sammahu ruhan, Allah menamakan dengan kata ruh. Allah namakan dengan nama ruh. Kenapa Al-Quran dikatakan ruh, dinamakan ruh? Li'anna ar-ruha, kata Syekh Nasir As-Sa'di, karena sesungguhnya ruh, yuhya bihil jasad, ruh itu yang membuat jasad itu menjadi hidup. Ruh itu yang menjadikan jasad menjadi hidup. Wal Quran, sedangkan Al Quran, tuhya bihil kulub, memberikan kehidupan bagi hati. Al-Quran memberikan apa? Kehidupan bagi hati. Wa tuhya bihi masalihid dunya wad-din. Ya, dan akan kalau hati sudah hidup, kalau hati sudah hidup, maka hati yang hidup itu akan memberikan penghidupan ke penghidupan masalihud dunya, kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan kemaslahatan-kemaslahatan pada agama. Wong nikune atine urip ingin menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak, bukan kemudharatan. Ide-idenya itu ide-ide yang memberi manfaat. Ide-idenya, program-programnya itu program-program yang jelas memberikan maslahat, kebaikan-kebaikan, bukan kerusakan. Itu hati yang hidup. Hati yang hidup. Ngaten. Makanya kadang-kadang wonten nesu-nesu istri marah dengan suami atau suami marah dengan istri, itu karena sudah meninggalkan tanggung jawab lalu berbuat seenaknya sendiri. Hak-hak keluarga tidak dipenuhi, sementara di luar dia penuhi dengan sepenuh-penuhnya. Kan mikir, sampeyan mikir anjene mati pikiran sampeyan, kan gitu. Nggih mboten? Ati sampeyan iku mati ya. Dijaluk wong wedok blonjo gak malah gaya tu petik. Buat taruhan burung. Nah, dulu waktu ada fitnah ikan lohan itu, Ada ibu-ibu ngamuk gak karu-karuan gara-gara dimintai bayar SPP sambatan gak duit-duit. Mulai-mulai nggawa iwak lohan sebesar ikan gurami regone jutaan. Akhirnya sama suami ditolano pakan, bojone metu golek pakan digoreng iwak ikan sing wedok ni. Wis niat tukaran aja nih pun, gak kena dijarno wong lanang ini. Akhirnya nggawa dedek sak kresek mulai. Akan pur pulang. Lohane wis mateng dipecel karo sing wedok. Ndak boleh imemet nanti wak lohan tak pecel jari. Kepingin lu rasani wak enak iwak larang jari. Sambati bayar SPP anak gak duwe malah digawe tuku wak lohan. Kepingin lu rasani wak larang jari sing wedok goreng karo sing wedok. Mau akhirnya katin nesu, ayo nesu pisan, tak ewangi nesu pisan jari. Sama ini ku pikiran ini matek ngono sing lanang iki wedok ngamuk-ngamuk sing lanang. Lho nggih to? Pikiran hidup apa mati begini ini? Mati pikirane. Makanya orang yang jiwanya hidup itu pasti positif perbuatannya niku, Pak. Di keluarganya menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Di masyarakatnya pun menimbulkan kemaslahatan yang luas. Tutup kerusakan bukan mudharat yang ditimbulkan. Tuh hasilnya ini. Sehingga disinilah dua sisi, dua dasar ini menjadikan penentu bagi kita semuanya. Ilmu akan menuntun pelakunya untuk mencapai qalbun salim. Ikunya ilmu ini manfaat. Bun, sekarang mari kita lihat dengan sepanjang kita ikut belajar, selama ini ikut kajian-kajian materi-materi, ada akidah, ada fikih, ada ibadah. Nah, sejauh mana daya hidup hati kita dengan ilmu ini? Apa setiap kali kita ada persoalan langsung disandarkan kepada ilmu dan betul-betul dipandu oleh ilmu, atau masih hawa nafsu yang memimpin kita ini? Ayo kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi. Mudah-mudahan napa ingkang saged kula aturaken yang kita pelajari pada pagi ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun langkah yang ketiga nanti akan kita kupas di pertemuan akan datang. Ini persiapan kemauan. Wis kadung dilebokno tas. Oh. Kuwo poe sampeyan. Ya, saya sampaikan nang mawon global kemawon nggih. Yang ketiga, jalan untuk bisa meraih itu pengaruh ilmu ini dua alam sekali, Pak Saestu ini. Makanya para ahli ilmu menunjukkan hasil karya ilmunya ditunjukkan sifat, karakter, ucapan, tingkah laku, pola pikir itu hasil ilmu semua nanti. Pasti ide-idenya itu bagus. Ya, program-programnya menarik sekali karena pasti maslahat bukan mafsadat. Benge? Langkah yang ketiga adalah al-istighfar wa taubah. Supaya kita diparingi hati yang bersih. Yang ketiga adalah takfirul istighfar wa taubah. Perbanyak istighfar dan taubat. Aibi taubat dan nasuhat dengan taubat yang sebenarnya. Nanti kita budayakan, dan ibu mulai sekarang budayakan katrotul istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, ketika perjalanan, ketika duduk-duduk santai, katratul istighfar. Perbanyak istighfar. Lembut hati ini. Perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami banyak. Kesalahan-kesalahan kami banyak. Kami sering khilaf. Kami sering tergelincir. Mata kami, pikiran kami, hati kami. Maka perbanyak istighfar itu. Nanti dilembutkan hati ini oleh Allah. Ya, dilembutkan oleh Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kuatul azimah wa mujahadah. Ini persiapan bulan depan. Kuatul azimah wa mujahadah. Kuatnya tekad dan kemauan serta upaya yang sungguh-sungguh. upaya yang sungguh-sungguh, serius tuh. Baik Ibu, itu yang akan kita bahas di kajian yang akan datang. Bagaimana kita bisa merekol bun salim dengan langkah-langkah tersebut melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kabulkan apa yang kita harapkan. Allah anugerahkan anugerah yang teristimewa ini. Allah hadiahkan sebuah sifat yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kajian kita, kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.